di langit malam yang kelam bertaburan titik cahaya terang pemberi kedamaian bagi berjuta insan. Sekian banyak bintang-bintang gemar lapan kini semakin menghilang ditelan sang mentari menyongsong pagi. Selamat datang bulan Ramadan, bulan penuh kedamaian. Kita semua sambut gembira hati yang suka cita. Bulan Ramadan bulan mulia, bulan penuh keampunan. Walau derita melanda kita, bersabar dan tawakal. Hey, di bulan suci ini berbuatlah yang baik, banyak-banyak mengaji, jangan mencaci maki. Karena di bulan ini diri kita diuji untuk bekal akhirat nanti. Di langit malam yang kelam